Sangkan teka campur ke ken arek di ngarangan saatnya lepantes sangkan gampang neangan pekadinya diatur sangkan teka campur ke sakta pemak sokunahun memacar alus kewena alus tambah pas tambah sarua apa nages ayah ukuran malahana mah dibedakan tekawas kerjual cik atu kadieken oke mangga mah pola nakan nenengken tahu eta pisahkan sangkan teka campureken arek dingaranan sangkan gampang neangan pekadinya diatur sangkan tepat campur kan lo di kan aku tepat campur apa mah iya atuh rata baru atuh kabutan iya kio iya kio pisahkan antara iya ge kan upama gecing lalaki tadi pisahkan lalaki di sorokin ya istri sareng pamegat gitu ieu mah sok bari amo pisah amo polit gitu si akang mah sok ah sarwa wae ah saka pemah sok ngedahun mumajar alus kawena tambah tambah temu singkeun meni ngepas sarua apa neges ayah ukuran malahan mah dibedakan tekawas kerjualan cik atu kadieken sok gerak beberes abe pola nakan nenengken tahu eta pisahkan sangkan teka campurken sarua apa nages ayah ukuran malahan mah dibedakan tekawas kerjualan cik atu kadieken hup hup pola nakan nenengken tahu eta pisahkan sangkan teka campurken arek dingaranan sahatu sangkan gampang neangan pekadinya diatur sangkan tepat campur ya atuh tadi pisah-pisah kan terus digunungkan ya ayana kali miangkan atuh sok ayana dek dimiangkan ke mana kak itu soe kan ya takang mana alasan gitu atuh ibu kura apik baik pokoknya iya asa rapi, mesuak seetih beken lah enaknya orang kapote weh atuh tegur lupa dongeng atuhnya sok sok, sok, sok soek sakit mah atuh udah wajar weh dah lu pantes atuh kang saka pemah sok ngenahun mun majar alus kawena tambah tambah temu singken meni ngepas karasana sarua apa panegeus aya ukuran, malahan mah dibedakeun teu kawas keucuan.